dalam bulan saya pulang. Kalau engkau mengatakan memberikan sanggah, faida kamu musyriki wajib jihad. Kalau mereka ini adalah orang-orang yang musyrik, maka wajib memerangi mereka. Wasuluku fihi ma salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin, serta wajib menyikapi mereka sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin. Qul, aku jawab, ila hadza dhahaba ta'ifatun min ahli al-'ilmi. Kata Al-Imam As-Sanani, ila hadza, kepada pendapat ini adalah pendapat yang dipegangi oleh sekelompok ulama dari kalangan ahlul ilmi. Lihat bahasa beliau, ila hadza dhahaba ta'ifatun min ahli al-'ilmi. Yang seperti ini adalah pendapat sekelompok ahlul ilmi. Namun beliau ditanya, yuhim hadza, ungkapan seperti ini mengesankan wujuda ta'ifatan ukhra atau wujuda ta'ifatin ukhra min ahli min a'immatil ilmi la tara ma tarahu hadhihi ta'ifah. Ungkapan seperti ini mengesankan ada sekelompok ulama yang lain yang tidak berpendapat sebagaimana pendapat kelompok ini. Wa huwa khilaful haq, dan itu menyelisih kebenaran. Permasalahan masalah nususil wahyi, la masalah takhlaf, la masalah takhlaf. Permasalahan ini adalah permasalahan nas-nas wahyu, bukan permasalahan takhlaf. Jadi ada orang ngomong, kalau mereka ini musyrik, ya, orang-orang yang minta kepada selain Allah dinyatakan musyrik. Antum perhatikan di situ di bagian atas, di halaman atasnya, di halaman atas kata beliau, yang la ya'rifuna annahu la ya'rifuna haqiqatul Islam wala ma tauhid fa saru hiya idin kufaran kufran asliyan. Kata beliau, orang yang seperti ini yang enggak tahu hakikat Islam, hakikat tauhid, mereka adalah orang yang kufur dengan kufur asli. Ini permasalahan ini. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia tidak memahami Islam, tidak mau belajar Islam, sehingga dia jatuh pada kekufuran, apakah ini dianggap kafir murtad ataukah kafir asli? Ini permasalahan sebenarnya, permasalahan yang terjadi istilah di dalam para ulama. Ada yang menyatakan kafir seperti ini jadi adalah kafir murtadun, orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka mengucapkan dua kalimat Islam, namun mereka tidak tahu tauhid, tidak mengamalkan konsekuensi tauhid, maka mereka murtad. Dikarenakan mereka awalnya masuk Islam, kemudian tatkala tidak menjalankan tauhid, maka balik kufur. Ada yang menyatakan mereka masih belum menyatakan Islam yang murni. Kenapa? Karena mereka baru mengucapkan kalimat tauhid yang konsekuensi dari tauhid tersebut belum mereka amalkan, karena mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap. Masalah benar di dalam permohonan. Paham gambar ini? Nah, yang orang yang seperti ini, orang yang dinyatakan musyrik, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia terjatuh pada kekufuran, kesyirikan. Katanya ada orang komentar, kalau mereka ini musyrik, maka wajib kafirnya. Dan wajib menyikapi mereka sebagaimana sikap yang ditempuh oleh Rasulullah SAW terhadap kaum musyrik. Kata Imam Hasan Ali, iya betul, ini pendapat sekelompok ulama gitu bahasanya. Ila hadza dhahaba qa'ifatun min a'immatul Islam min a'immatul alam. Ini adalah pendapat yang dipilih atau dari sekelompok ulama Islam. Yang dimaksudkan beliau ini sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Yang sekelompok a'immatul Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdullah. Faqalu yajibu awalan du'a'um ila tauhid. Namun mereka mengatakan yang pertama kali wajib untuk mengajak mereka kepada tauhid. Wa ibanatu anna ya annama yaqtidunahu wa yan annama yaqtidunahu yanfa'u wa yadur. La yumni anhum min allahi syai'an wa annahum amsaluhum. Dan menjelaskan bahwasannya apa yang mereka yakini yanfa'u wa yadur, bisa memberi manfaat, bisa memberikan mudharat. La yumni anhum min allahi syai'an, tidak bisa membuat mereka cukup sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum amsaluhum, dan bahwasanya yang mereka yakini tadi amsaluhum, sama seperti mereka, sama-sama makhluk. Isyaratul ila qawli ta'ala wattakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. La yakhluquna syai'an, tuhan-tuhan yang tidak bisa mencipta sedikit pun. Wa hum yukhlaqun, yang pada hakikatnya mereka juga yang diciptakan. Wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an, tuhan-tuhan yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat, tidak pula manfaat terhadap diri mereka. Wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura, yaitu tuhan-tuhan yang tidak memiliki kematian, tidak menguasai kematian, tidak menguasai kehidupan, tidak juga menguasai hari kebangkitan. Innallazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hamba-hamba yang sama seperti kalian. Wa anna hadzal i'tiqad minhu fihi syirkun, la yatimmul imanu bima ja'at bihi rusul illa bitarki wa taubah. Keyakinan seperti ini yang berasal dari mereka, adanya terdapat kesyirikan, tidak sempurna keimanan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, melainkan dengan cara meninggalkan keyakinan ini. Illa bitarkihi la yatimul imanu bima ja'at bi rusul illa bitarkihi wa taubati minhu. Dan bahwasannya keyakinan seperti ini, keyakinan apa ya? Keyakinan terhadap orang yang sudah mati, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudharat. Fihi syirkun, adalah kesyirikan. La yatimul imanu bima ja'at bihi rusul, tidak sempurna keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul illa, kecuali bitarkihi wa taubati minhu, kecuali dengan cara meninggalkannya, meninggalkan keyakinan tadi, wa taubat, dan taubat dari keyakinan tadi. Wa ifradu tauhid i'tiqadan wa amalan lillahi wahdahu, serta mengesahkan, memurnikan tauhid secara i'tiqad, keyakinan, wa amalan, dan juga secara amalan lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi ringkasnya, ada orang yang menyanggah memberikan sanggahan kepada Imam As-Sunani dengan menyatakan, kalau mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari kuburan dan yang lainnya dinyatakan musyrik, berarti kan wajib kita perangi, wajib kita sikapi dia sebagai Rasul menyikapi kaum musyrik. Kata Imam As-Sunani, iya, ini betul, inilah yang dinyatakan oleh sekelompok ahli ilmu. Nah, ini sebenarnya beliau mengesankan adanya khilaf, tapi sebenarnya tidak ada khilaf. Ya, itu kan mengesankan, iya, ini sekelompok ulama menyatakan langsung diperangi. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu diperangi, tidak seperti itu. Ya, namun untuk mereka-mereka ini yang musyrik, itu wajib untuk diajak pada tauhid. Kalau mereka membangkang, barulah diperangi. Okay. Faqalu yajibu awalan du'a'uhum ila tauhid. Mereka mengatakan yang pertama kali wajib adalah mengajak mereka kepada tauhid, menjelaskan kepada mereka bahwasanya keyakinan mereka meyakini yang mereka sembah tadi bisa memberikan manfaat atau mudharat, itu adalah kesyirikan. Dengan keyakinan seperti ini, tidak akan sempurna keimanan seseorang terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kecuali dengan meninggalkan dan taubat kepada Allah SWT. Kata beliau, wa hadza wajibun 'ala al-ulama, dan ini adalah kewajiban bagi para ulama. Ai bayanu anna dzalika al-i'tiqad alladhi tafarra'at 'anhu an-nudur wan nahair wa tawaf bil qubur syirkun muharram. Bagaimana kewajiban para ulama? Kewajiban para ulama adalah menjelaskan bahwasannya hal yang demikian itu alladzi tafarra'at 'anhu an-nudur, yang anna dzalika al-i'tiqad, ya, bayan anna dzalika al-i'tiqad, menjelaskan bahwasannya keyakinan itu, keyakinan yang bagaimana memberikan sembahan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi tafarra'at 'anhu an-nudur, yang dari keyakinan tadi tercabanglah nadar-nadar, sembelian-sembelian, tawaf di kuburan, syirkun muharram, adalah syirik yang haram. Difahami? Jadi keyakinan mereka, keyakinan kaum musyrikin yang ada di zaman beliau ini, bolehnya atau keyakinan mereka meyakini bahwasanya orang sudah mati itu bisa memberikan manfaat dan mudharat. Nah, dari keyakinan mereka seperti ini bercabanglah. Ini kan ibadah kan, keyakinan meletakkan adanya sesuatu yang bisa memberikan mudharat dan manfaat. Ini ibadah kan? Ibadah kan? Nah, dari keyakinan ini bercabanglah ibadah yang lain. Apa itu? Nazar, nahair, sembelian-sembelian, tawaf di kuburan. Nah, cabangnya itu juga bagian dari kesyirikan yang diharamkan. Difaham? Wa ana wa ainu ma kana yaf'aluhu al-musyrikun li asnamihi. Dan bahwasanya hal tersebut adalah betul-betul jenis yang dulu dilakukan oleh kaum musyrikun terhadap berhala mereka. Jelas? Agak. Dari mana nanti yang kurang jelas? Yang maksud cabang-cabang ini kan? Kata beliau, hadza wajibun 'ala ulama. Ini wajib tugas para ulama. Apa kewajiban para ulama? Hai, bayanu anna hadza al-ittifaq, menjelaskan bahwasanya keyakinan ini, keyakinan mereka itu apa? Itu yang di atas. Yaqtaqidun yanfa'u wa yadur. Meyakini bermala kuburan wali-wali tadi bisa memberikan manfaat dan mudharat. Meyakini. Kan dalam ibadah itu kan ada ibadah i'tiqadiyah. Apa ibadah i'tiqadiyah? Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudharat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Nah, tatkala keyakinan ini tadi diserahkan kepada selain Allah dari kepada para wali, berarti kan dia jatuh pada kesyirikan kan? Nah, dari keyakinan tadi tafarru'at anhum nuzur, maka tercabanglah dari dia nadar wanahair sembelihan-sembelihan waqaf bil kubur syirkun muharram, itu adalah kesyirikan yang diharamkan. Jadi keyakinan ini, keyakinan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat dan mudarat, ini kan keyakinan ibadah kan. Nah, dari keyakinan yang sifat ibadah ini muncul lagi ibadah lain yang mereka sembahkan. Apa itu? Nadar, membeli, tawaf di kuburan. Ini semua kata Imam As-Sunani syirkun muharram, adalah syirik yang diharamkan. Jelas? Yes. Tapi nyambung. Nyambung ni. Masih. Nih. Benar masanya. Anak lain lagi. Kata lima masanya. Bayan kewajiban para ulama apa? Bayanu anna dzalikal i'tiqad. Menjelaskan anna dzalikal i'tiqad. Bahwasanya keyakinan ini. Keyakinan yang mana? Alladzi tafarra'at anhum nuzur. Yang anhu dari etiqat ini dari tafarra'at, tercabanglah, beranaklah itu. Keluar cabang dari apa itu? Nadar. Anak-anak gambar. Ini sifatnya mereka yang fak wayanur ya. Itikaf mereka seperti ini syirik kan? Syirik kan? Syirik kan? Lebaylah. Sudah syirik. Dari itikaf seperti ini tafarru'at anhu, maka tercabanglah dari itikaf seperti ini sekian macam bentuk ibadah yang mereka persembahkan. Apa itu? An-nuzur. Kemudian nahair. Kemudian tawaf. Ini kan sebenarnya cabang dari sini tadi. Tidak mungkin terjadi ini kalau tidak ada ini. Ya benar. Ini asal bentuk kesyirikan mereka. Apa asal bentuk kesyirikan mereka? Meyakini wali ini tadi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Keyakinan muwahhid adalah tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah SWT. Itu keyakinan seorang wahid. Keyakinan seorang musyrik, dia meyakini ini wali bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ibadah bukan? Ibadah. Nah, ini kan ibadah. Dari ibadah yang satu ini tadi bercabanglah ibadah yang lain. Apa itu? Nazar, membeli, tawaf. Ini semua disebut dengan syirkun. Jadi asal kesyirikan mereka adalah i'tiqad anna ma li wajillah yanfa' wa yadur. Bahwasanya sesuatu selain Allah SWT tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, dari keyakinan ini tadi tercabanglah kesyirikan yang lain. Apa kesyirikan yang lain? Ya, ibadah nadar, ibadah nyembeli, ibadah tawaf di kuburan diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa taala. wa ana wa ainu ma kana yaf'aluhul musyrikun li asnami. Dan bahwasanya hal ini ya adalah ain. Ketika disebutkan ain itu betul-betul dot gitu loh. Jiplakan. Betul-betul zat jiplakan yang dulu dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap berhala mereka. Gimana? Yang pertama kali dilakukan kaum musyrikin terhadap berhala mereka meyakini berhala-berhala ini jadi bisa memberikan modal dan manfaat. Yang kedua, mereka mempersembahkan ibadah kepada berhala tadi. Faida abana ulama dzalika lil a'imma wal muluk. Kalau para ulama telah menjelaskan hal tersebut kepada para pemimpin dan para raja, wajaba 'alal a'imma wal muluk ba'dzu du'atin nas yad'uhum ila ikhlasit tauhidillah. Maka wajib bagi para pemimpin, para raja mengirim para dai untuk mengajak umat manusia agar mengikhlaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman raja'a, barang siapa yang rujuk, taubat, wa aqarra dan menetapkan tauhid, hukima 'alaihi damuhu wa maluhu wa dararihi. Maka darahnya, hartanya itu akan terjaga, wazarorihi dan apa namanya anak keturunannya, duriyah akan juga terjaga, tidak tertawan, tidak dibudak, jadi apa, diperbudak. Difahami? Jadi di sini kewajiban para ulama menjelaskan kepada para pemerintah. Nah, kalau para pemerintah sudah dijelaskan itu tindakan mereka adalah kesyirikan, maka bagi para raja, para pemerintah hendaknya mengirim para dai untuk dakwahi mereka supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu. Kalau mereka mau rujuk dan mengikrarkan tauhidnya, maka harta, darah, harta dan perbudakan-perbudakan mereka dari anak keturunan atau istri-istri mereka tadi itu diterjaga, tidak dijadikan budak. Wa man asarra faqad abaha Allahu minhu ma abaha li rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal musyrikin. Barang siapa yang terus-menerus dalam hal tersebut, maka sungguh Allah SWT telah membolehkan darinya apa yang Allah telah bolehkan untuk Rasulnya terhadap kaum musyrik. Kata Mu'allif, ada yufid anna musallik yarok anna ulang burda minyak kawmatir kerja. Ini memberikan faedah bahwasannya al-musallik al-imam as-sanani berpendapat harus menegakkan hujjah terlebih dahulu. Wa anna qabla dzalika ma'dhurun li jahlihi. Dan maksudnya mereka sebelum hal itu mereka adalah orang-orang yang diberi undur dikarenakan kebodohan mereka. Ini kan bedakan antara hukum di dunia maupun di akhirat. Ya. Hukum di dunia, orang yang melakukan kesyirikan diponis sebagai musyrik. Adapun hukum di akhirat itu amru ilah wa diserahkan kepada Allah SWT. Bisa jadi dia dimaafkan oleh Allah SWT dikarenakan udzur yang ada pada mereka, meskipun dia adalah orang yang beragama Kristen. Bisa jadi dia diberikan udzur oleh Allah SWT. Namun nanti lihat hukumannya kembalikan kepada Allah SWT. Misalkan ada orang menyembah berhala dan memang betul di kampungnya tadi tidak ada media, tidak ada dai, tidak kati sama sekali. Agamanya Kristen. Dia tidak diam di kedalaman. Kita hukumi di dunia sebagai apa? Nasrani. Kafir. Bagaimana di akhirat? Nah, di akhirat dikembalikan kepada Allah SWT. Mereka-mereka ini kalau memang belum nyampai dakwah, bisa jadi mereka nanti diimtihan, diuji. Disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka diuji, disuruh oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam api. Kalau mereka nurut, maka mereka dimasukkan ke surga. Kalau tidak nurut, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Namanya mereka digolongkan kepada ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa sebelum adanya Nabi kita Muhammad SAW. Itu bagi kita di akhirat. Adapun di dunia, tetap memberikan hukum di dunia. Kalau dia Hindu, kalau dia Buddha, kalau dia ateis-ateis, artinya hukum di dunia tetap diponis sesuai dengan agama mereka masing-masing. Yang menisbatkan kepada Islam tetap dikatakan musyrik. Namun untuk ponis menyatakan musyrik ini tadi, secara umum iya, secara person butuh ikomah kerja, misal secara personal ada orang di suatu kampung dia menyembah kuburan, orang-orang di kampungnya mengagungkannya kuburan, katakan seluruh kampung itu tadi adalah orang-orang musyrik. Kenapa musyrik? Menyembah berhala, menyembah kuburan, minta di kuburan. Musyrik enggak? Musyrik. Untuk secara kondisi personal enggak bisa. Harus dikomentu. Misalnya bedakan kondisi umum sama kondisi khusus. Bukan. Kalau satu persatu jadi jelaskan. Oh ternyata ya, setelah dijelaskan ada yang mungkin saya tidak tahu tadi kita katakan mereka orang-orang musyrik, syirkul kaulah yang musyrikul. Setelah dijelaskan, oh, mereka tahu tidak boleh, ternyata mereka tahu bahasanya dari kata dia wajib ya untuk menjelaskan menjadi kepada publik. Nah, kalau sudah dijelaskan dan mereka nurut, ya sudah, berarti mereka masuk dalam Islam. Wallahu ta'ala.